Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabaat kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang kaifiyatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala, dengan sarah atau penjelasannya dari Sa'ad Ibn Syayyim Al-Hudairi hafizallahu taala. Kita masuk pada fasal yang keenam. Fil qira'ati fi salati, tentang bacaan, yaitu bacaan Al-Quran dalam salat. Yaitu tentang surat Al-Fatihah dan surat setelahnya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, thumma yakulu, kemudian hendaknya orang yang salat membaca ta'awud dengan mengucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Dan dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya, kalimat ini mengisyaratkan pendapat Syekh Ibn Baz rahimallahu taala bahasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itu beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca surat dan baca surat Al-Fatihah. Dan baca surat Al-Fatihah sebuah keharusan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Wa yaqulu ba'daha, dan setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin jahran dengan suara yang keras kalau salatnya salat jahriyah. Tsumma yaqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian membaca apa yang mudah yang dihafal dari Al-Quran setelah itu. Penjelasannya di fasal ini ada lima poin penting. Atau ya, terdiri dari lima poin besar. Yang pertama tentang bacaan ta'awud. Atau nama lainnya adalah isti'adah. Amma isti'adah, adapun membaca ta'awud atau isti'adah, hukumnya dianjurkan sebelum membaca Al-Quran. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'idha qara'ta Al-Quran, jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaitanir rajim, dari setan yang terkutuk. Dan adalah Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala sebelum membaca Al-Quran. Dengan mengatakan, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nabthihi. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari godaannya, dari tiupannya, dan dari semburan air ludahnya. Nanti akan dijelaskan maknanya. Nah, redaksi ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wakana ahyanan, dan terkadang Nabi tambahkan pada bacaan ta'awud tersebut dengan ucapan, sehingga ucapannya berbunyi a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nabthi. Wa fusira, dan ditafsirkan yang dimaksud dengan hamzu itu tafsirnya adalah al-mu'tah. Apa itu al-mu'tah? Na'un minal khanqin khanqil jununi. Satu jenis dari cekian gila. Min khanqil jununi. Maka salah satu bentuk gila. Orang jadi gila karena pengaruh setan. Kemudian yang dimaksud dengan nafkhihi, tiupan setan, adalah sombong. Maka orang yang sombong adalah orang yang dirinya ditiup-tiup oleh setan sehingga dia merasa besar. Itulah hakikat kesombongan. Wa nafthihi, sedangkan nafath atau nafath itu niup atau nyebul, kemudian dicampur dengan tercampur dengan sedikit air liur. Maka dia di tengah-tengah antara meludah sama meniup. Kalau orang meludah, maka yang keluar adalah hanya air liur. Kalau orang meniup, maka yang keluar hanya angin. Kalau nafthun, maka tengah-tengah antara itu. Yang keluar dari mulut, angin bercampur dengan air ludah. Kalau ada nafthun, kemudian orang ada orang lain di depannya, maka biasa di tempat kita orang tersebut akan mengatakan, wah kehujanan. Itu nafthun. Semburan air ludahnya. Yang dimaksud dengan semburan air ludah setan adalah sair al-madmum, yaitu sair yang tercela. Nah, khanqun itu tekanan pada injaan pada pada leher. Al-Muwaffaq Ibn Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala mengatakan, istiadah sebelum membaca Al-Qur'an dalam salat hukumnya dianjurkan. Dan ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Atha, Sufyan Tsauri, Auza'i dan Al-Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawai dan Ashabu Ra'i, para ulama-ulama Kufah. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasul jika berdiri untuk mengerjakan salat, istaftaha, membuka salatnya tentu dengan takbiratul ihram, thumma yaqul, kemudian mengucapkan a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang paling populer dalam bab ini. Ibnu Mundzir mengatakan terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau mengucapkan sebelum membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian tentang sifatul isti'adah, tentang redaksi bacaan ta'awud atau isti'adah, maka bisa mengucapkan a'udzubillahi syaitanirrajim sebagaimana yang populer. Dan redaksi dengan bunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim adalah redaksi yang dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Sedangkan Imam Ahmad lebih menyukai redaksi a'udhu billahi sami'il adim minasyaitanir rajim. Berdasarkan khubar, yaitu hadis dari sahabat Abu Sa'id, wali qawlihi ta'ala, dan karena firman Allah Ta'ala, fasta'id billahi innahu wassami'ul alim. Wahada mutadamminun li ziyadah, dan ini mengandung li ziyadah tambahan. Hambal menukil dari Imam Ahmad bahasanya Imam Ahmad menambahi setelah itu innallahu wasami'ul alim. Kesimpulannya wahada kul huwasi. Redaksi ta'awud atau isti'adah itu longgar. Kaifama isti'adha, maka dengan redaksi apapun seorang itu mohon perlindungan, fawa hasanun, maka itu satu hal yang baik. Kemudian isti'adha itu dibaca lirih dan tidak dikeraskan. Dan aku tidak mengetahui, kata Ibnu Qudamah, perselisihan dalam masalah ini, yaitu ta'awud dibaca lirih dan tidak keras. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ditanya tentang seorang yang jadi imam untuk banyak orang dan setelah takbiratul ihram dia membaca ta'awud dengan suara yang keras. Thumma yusammi, kemudian membaca bismillah. Kemudian membaca Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah dan setelahnya, dan demikian seperti itu yang dia lakukan dalam setiap salatnya. Maka jawaban beliau rahimallahu taala, jika itu dilakukan kadang-kadang dalam rangka pengajaran. Dalam rangka mengajari makmum kalau sholat itu ada bacaan ta'awudnya. Atau alasan yang semisal, maka tidak mengapa. Alasannya dan pertimbangannya karena Umar bin Khattab menjaharkan bacaan istiftah beberapa waktu lamanya. Sebagaimana yang kemarin telah kita bahas. Demikian juga Ibnu Umar dan Abu Hurairah mengeraskan isti'adah ta'awud ahyanan kadang-kadang. Adapun terus-menerus menjaharkannya, nah itulah yang bid'ah. Menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Maka karena mereka tidaklah menjaharkan isti'adah atau ta'awud daiman terus-menerus. Bahkan tidak ada satupun yang menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjaharkan isti'adah. Wallahu a'lam. Maka jahar isti'adah pernah dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahwasannya dibolehkan dalam rangka pengajaran, satu hal yang tidak dibolehkan jika tanpa alasan tersebut. Ini maka dibolehkan dan dibenarkan dengan satu tindakan karena pertimbangan at-ta'lim, pengajaran, satu hal yang ini sebenarnya satu hal yang tidak diperkenankan atau tidak ada dasarnya. Kemudian di sini kita jumpai bahasanya sesuatu yang tidak Nabi lakukan belum tentu tidak boleh. Ini, maka Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada satupun sahabat yang menukil kalau Nabi menjaharkan isti'adah. Maka Nabi tidak pernah menjaharkan isti'adah. Maka Nabi tidak pernah melakukannya. Namun meskipun tidak pernah Nabi lakukan, ya boleh-boleh saja. Kenapa boleh? Ibnu Umar, Abu Hurairah menjaharkan isti'adah. Maka sesuatu yang tidak Nabi lakukan belum tentu tidak boleh. Karena alasan untuk mengatakan boleh dan tidak boleh tidak hanya terhenti pada Nabi lakukan atau tidak Nabi lakukan. Tidak Nabi lakukan, namun ternyata sahabat melakukannya, maka orang yang melakukannya tidaklah terlarang. Oleh karena itu, maka di antara diksi yang kurang tepat yang di kata-kata yang tidak kurang tepat yang diucapkan oleh sebagian orang ketika mendefinisikan bid'ah dengan mengatakan sesuatu yang tidak Nabi lakukan. Ini sesuatu yang tidak Nabi lakukan. Maka ini kalimat yang kurang teliti, kurang cermat. Karena satu yang tidak Nabi lakukan belum tentu tidak boleh. Contohnya jahar isti'adah. Lain hanya dengan sesuatu yang tidak Nabi syariatkan atau sesuatu yang tidak dituntunkan, sesuatu yang tidak disyariatkan. Karena dalil pensyariatan bisa Nabi, bisa sahabat. Itu satu hal yang dipertimbangkan untuk mengatakan dituntunkan ataukah tidak. Sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ai yaquluha, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setelah isti'adah. Wal basmalah sahih bi as-sunan, dan tentang bacaan bismillah sahih tentangnya as-sunan sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim dan beliau tidak menjaharkannya. Fil akthar, sering-seringnya. dari Ummu Salamah, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan, maka beliau menilainya sebagai satu ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat yang kedua wa iyyaka nasta'in wa jama'a khamsa asabihi, dan beliau kumpulkan lima jarinya. Kemudian dari Anas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka membuka bacaan Al-Qur'an dalam salat bilhamdillahi rabbil alamin dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini tentang Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman membuka bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti akan kita jumpai dua tafsiran. Dua tafsiran yang benar dan satu tafsiran dan penjelasan yang keliru. Dua tafsiran yang mungkin benar. Nabi buka bacaannya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah di sini nama lain dari Al-Fatihah. Dan ini nanti tafsiran dari Al-Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, artinya Nabi membuka yang dengan suara yang keras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang dengan suara yang keras. Artinya Nabi tetap membaca Bismillah, namun dengan suara yang lirih. Kemudian tafsiran yang ketiga, penjelasan yang ketiga yang keliru. Nabi membuka kiraahnya, bacaan Al-Qurannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu ini maksudnya Nabi membaca Alhamdulillahirrabbilalamin tanpa membaca basmalah. Maka ini tafsiran yang ketiga dan itu keliru. Sebagaimana bisa kita lihat lebih lanjut. Abu Aisyah At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Wal amal ala hadza, dan amal berdasarkan hadis ini menurut para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan setelah mereka, di mana mereka membuka al-qira'ata, membuka bacaan Al-Qur'annya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tentang apa maknanya? Pertama, Al-Imam Syafi'i mengatakan makna hadis ini bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya, maksudnya mereka membuka biqiraati dengan membaca Al-Fatihah sebelum surat. Dan bukanlah maknanya mereka tidak membaca sama sekali bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah Syafi'iyah berpandangan supaya seorang itu membuka dengan bismillahirrahmanirrahim dan menjaharkan basmalah ketika memang bacaan dan sholatnya adalah bacaan yang jahar. Intaha sekian. Kemudian Al-Hafidh Ibn Khuzaimah, dan beliau mazhabnya adalah Syafi'i, dalam sahihnya Sahih Ibn Khuzaimah punya judul bab penyebutan dalil. Bahasanya Anas innama arada, hanyalah bermaksud dengan perkataannya, aku tidak mendengar seorang pun dari mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya aku tidak mendengar satu pun dari mereka yang membaca dengan suara yang keras bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka, Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka mensirkan bismillahirrahmanirrahim dalam salatnya, tidak sebagaimana anggapan tidak benar yang dimiliki oleh orang yang tidak sibuk dengan menuntut ilmu dari tempatnya, bahkan sibuk mencari kekuasaan dan kedudukan sebelum belajar ilmu. Sumadzaka, kemudian beliau menyebutkan hadis Anas dari sejumlah jalur. Anas mengatakan, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiallahu anhum, dan mereka tidak menjaharkan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Sumaqal, kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini menegaskan bikhilafi, beda dengan apa yang dianggap anggapan tidak benar oleh orang yang belum mendalam ilmunya. sehingga mengklaim bahasanya Anas bin Malik memaksudkan dengan perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar membuka bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga ucapan Anas, aku tidak mendengar satupun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh orang yang belum mendalam ilmunya ditafsiri bahasanya mereka tidak membaca sama sekali bismillahirrahmanirrahim secara jahar ataupun lirih. Maka ini adalah anggapan orang yang kata beliau belum mendalam ilmunya. Orang yang tidak sibuk dengan mencari ilmu namun sibuk dengan mencari kedudukan di hati manusia. Wa hadzal khabaru, maka hadis ini menegaskan bahasanya yang dimaksudkan oleh Anas adalah mereka mensirkan basmalah dan tidak menjaharkannya. Ingda Anas, demikian menurut Anas. Maka ada dua tafsiran tentang mereka, Abu Bakar, Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman membuka qiraah, membuka bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama itu maknanya surat Al-Fatihah seperti tafsiran Al-Imam Musyafi'i, atau maknanya adalah membukanya yang suaranya suara yang keras. Bukan berarti tidak membaca basmalah, karena basmalah tetap mereka baca. Cuma basmalah dibaca secara lirih. Saya menubas rahimallahu ta'ala mengatakan yang sesuai dengan tuntunan tidak menjarkan basmalah ke dalam salat jahriyah. Namun seandainya ba'dul ahyan di sebagian keadaan dijaharkan, tidak mengapa. Supaya makmum mengetahui kalau imamnya itu yusami membaca bismillah. Dan bahasanya tasmiyah, bacaan bismillah disyariatkan. Artinya tujuannya tujuan pengajaran. Maka boleh menjaharkan basmalah dengan tujuan pengajaran. Li'annahu thabata, karena valid dari Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin, bahasanya mereka-mereka tidak menjaharkan basmalah. Sekian perkataan Ibnu Baz. Beliau juga mengatakan, menjaharkan basmalah dalam sholat ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Dan surat yang lainnya. Maka perselisihan surat yang lainnya yaitu setelah Al-Fatihah. Ini patut digarisbawahi. Sehingga perselisihan tentang jahar basmalah itu bukan hanya di Al-Fatihahnya, namun juga di surat setelah Al-Fatihah. Maka ulama berselisih pendapat tentangnya. Yang pertama, sebagian menganjurkan untuk dijaharkan. Yang kedua, sebagiannya memakruhkan jahar dan lebih menyukai lirih. Kata Syekh Ibnu Baz, dan inilah pendapat yang lebih rajih dan yang lebih afdal. Lima sahabat, karena terdapat dalam hadis yang sahih dari Anas radhiyallahu anhu, Anas mengatakan, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak menjarkan bismillahirrahmanirrahim. Dan terdapat yang semakna dengan hadis ini sejumlah hadis. Dan terdapat dalam sebagian hadis, terdapat hadis yang menunjukkan anjuran untuk menjaharkan basmalah, akan tapi itu adalah hadis-hadis yang dhaif. La na'lamu, kami tidak mengetahui dalam jahar basmalah hadis yang sahih dan sharih menunjukkan hal tersebut. Walakin al-amr fi dhalika wasi' wasahal. Akan tapi perkara ini adalah lapang dan gampang. Layam bari, tidak sepatutnya ada keributan gara-gara masalah ini. Dan jika imam itu menjaharkan ba'dal ahyan, terkadang menjaharkan basmalah, supaya makmum itu mengetahui kalau dia membacanya, tidak mengapa. Akan tapi yang afdal da'yah yang dominan adalah mensirkannya dalam rangka mengamalkan hadis-hadis yang sahih. Intah sekian perkataan Ibnu Baz. Maka kita lihat di sini pelajaran. Tidak ada hadis sahih yang menunjukkan hal tersebut, itu belum tentu tidak boleh. Tidak ada hadis yang sahih tentang satu hal itu belum tentu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Lihat, Syaikh Lubas mengatakan, la na'lamu fil jahri bil basmalati hadisan sahihan sarihan. Itu lu ala dhalik. Tidak ada hadis yang sahih, yang sahih menunjukkan bolehnya jahar basmalah. Dan gimana orang melakukannya? Boleh. Orang melakukannya? Boleh. Kenapa? Karena dalam rangka supaya orang tidak salah paham, dalam rangka supaya memberitahu kalau ya tetap baca, sebenarnya sang imam itu tetap membaca basmalah. Maka tujuannya dan fungsinya adalah fungsi at-ta'lim, pengajaran. Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala punya judul bab, bab penyebutan dalil bahasanya jahar dengan bismillahirrahmanirrahim dan lirih ketika mengucapkan basmalah, jami'an dua-duanya mubahun, hukumnya boleh. Ya, mubah di sini artinya tidak terlarang. Ya, mubah di sini artinya tidak terlarang. Mubah di sini bukanlah artinya tidak ada ganjarannya. Ya, karena perkara mubah bisa artinya tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Berarti dan tidak ada nilai ganjarannya. Itu terkadang demikian makna mubah. Namun makna mubah di sini artinya tidak terlarang. Bukan mubah dalam pengertian mubah yang tidak ada ganjarannya. Maka mubah, yubahu, yajuzu, dalam bahasa para ulama itu punya dua pengertian. Terkadang pengertiannya, ya ini mubah, dikerjakan boleh, tidak boleh. Statusnya tidak ada, semata-mata dia tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, yajuzu, yubahu, mubahun dalam artian tidak terlarang. Ini tidak terlarang. Tidak terlarang di sini boleh jadi sunnah, boleh jadi wajib. Ini boleh jadi sunnah, boleh jadi wajib. Dua-duanya diperbolehkan. Tidak ada satupun dari keduanya yang mahdzuran terlarang. Ini menegaskan bahasanya mubah di sini kebalikan dari terlarang. Wa hadza min ikhtilafil mubahi, ini contoh perbedaan yang semuanya boleh. Tsumma asnada, kemudian beliau mendatangkan sanad dari sejumlah jalur dari Nu'aim al-Mujmir. Beliau mengatakan aku salat di belakang Abu Hurairah, Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membaca bi umil Quran Al-Fatihah sampai pada ayat waladdallin. Lantas beliau mengucapkan amin dan orang-orang pun mengucapkan amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan setiap kali mau bersujud beliau mengucapkan Allahu Akbar. Demikian juga ketika bangkit dari duduk beliau mengucapkan Allahu Akbar. Dan demikian juga wa yaqulu, dan mengucapkan idza salama, jika mengucapkan salam. Wa yaqulu, dan mengatakan idza salama, setelah mengucapkan salam. Setelah selesai salat, Abu Hurairah mengatakan, ini Abu Hurairah mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Al-Albani yang benar, tidak ada dalam masalah menjaharkan basmalah satupun hadis yang sahih dan sahih. Namun sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sir basmalah, terdapat dalam hadisnya Anas. Kemudian aku waqaftu lahu, aku telah mendapatkan untuk hadisnya Anas 10 jalur, 10 sanad yang aku telah sebutkan dalam takhid kitabku Sifat Salatin Nabi, yang mayoritasnya adalah sanad-sanad yang sahih, dan sebagian lafadznya menegaskan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkannya, dan sanadnya sahih menurut kriteria Muslim. Dan membacanya tanpa jahar itulah madhab jumhur, mayoritas para ulama fikih, mayoritas ashabul hadis. inilah yang benar tanpa ragu. Siapa yang ingin mendapatkan mengetahui penjelasan lebih detail tentang masalah ini, silakan merujuk pada fatwa Syekhul Islam. Fafiha, maka di dalamnya terdapat argumentasi yang mukni, memuaskan bagi setiap orang yang berakal dan objektif. Intah sekian perkataan Al-Albani. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maka ada pun sifatul salati, gambaran tentang tata cara salat dan siar-siar salat. Maka ada permasalahan tentang membaca basmalah. Dan manusia, yaitu para ulama, ittarabu, guncang. Artinya macam-macam. Ini berselisih pendapat fiha dalam masalah ini. Nafyan wa isbatan. Ada yang menetapkan dan ada sebaliknya yang meniadakan. Yang ditetapkan dan ditiadakan, yang pertama, fikauniha ayat minal Quran, tentang permasalahan apakah basmalah itu adalah satu ayat dari Al-Quran ataukah tidak, ataukah bukan. Kemudian meniadakan dan menetapkan tentang cara membacanya. Wasunifat min tarfaini, dan telah ditulis sejumlah buku dari dua belah pihak, banyak buku. Yang nampak pada sebagian perkataan buku-buku tersebut, satu unsur kebodohan dan kezaliman. Ya, maka inilah, dan dua hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di Iqtida' Shiratal Mustaqim sebagai aslu kulli syarr. Akar segala kejelekan adalah al-jahlu dan al-zulmu. Adalah akar dari segala kejelekan. Boleh jadi kejelekan itu karena al-jahlu, karena tidak tahu kemudian memusuhi. Dan karena tidak tahu mencela. Kenapa mencela? Karena tidak tahu. Ribut karena salah satu pihak tidak tahu, kurang wawasan. Akhirnya terjadi keributan. Kemudian ada kejelekan karena adzulmu. Tahu sebenarnya kalau itu tidak benar. Namun memang dia ingin menjatuhkan lawannya. Dia ingin melakukan pembunuhan karakter. Dia kalau berselisih memang seperti itu. Itu sebenarnya urusan pribadi, kemudian dibawa-bawa pakai atas nama agama. Ini az-zulmu. Maka terjadi kerisuhan, kegaduhan, gejolak sosial, itu diantaranya sebabnya az-zulmu. Bukan karena tidak tahu, namun karena memang ada tendensi. Ma'anal al-khutbah, padahal masalahnya fiha dalam masalah basmalah itu yasirun, gampang. Itu masalahnya masalah gampang. Ya, jahar boleh, disirkan boleh. Itu gampang saja, tidak usah diributkan. Ributnya pakai penjatuhan, apa, pakai pembunuhan karakter, pakai celaan, pakai kemudian vonis-vonis, padahal masalahnya gampang, kata Ibnu Taimiyah. Wa amma ta'assub, adapun fanatik dalam masalah-masalah ini atau semacamnya, maka ini adalah simbol perpecahan dan perselisihan yang kita dilarang darinya. It ada ilidhalika, karena faktor pendorong dalam hal itu adalah tarjih, menguatkan siar perpecahan di antara umat. Wa ila, jika bukan karena motivasi semacam ini, maka ini permasalahan yang termasuk permasalahan perselisihan yang enteng. Bahkan entengnya pakai jiddan, enteng sekali. Seandainya bukan karena ajakan setan untuk menampakkan simbol perpecahan. Maka ini masalah yang remeh. Ini jadi masalah besar. Ini jadi masalah besar karena mengikuti ajakan setan yang mengajak untuk mengagung-agungkan siar perpecahan. Kemudian, maka yang diributkan tentang basmalah ada dua. Yang pertama, dia itu ayat Al-Quran ataukah bukan. Ayat Al-Fatihah ataukah bukan. Kemudian nanti, yang kedua adalah bacanya gimana. Sir ataukah jar. Atau malah tidak baca. Maka tadi beliau sampaikan, nafyan wa itsbatan, ada yang menetapkan dan ada yang mengingkari, itu tentang dua masalah ini. Kemudian beliau rinci. Tentang apakah basmalah itu ayat dari Al-Quran. Maka pendapat pertama, sekelompok ulama diantaranya Imam Malik, basmalah bukan bagian dari Al-Quran. Kecuali di surat An-Naml. Dia bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Baqarah, dan yang lain. Cuma ada di An-Naml, suratnya Sulaiman kepada Bilqis. Innahum min Sulaiman, innahum bismillahirrahmanirrahim. Cuma itu saja. Dan mereka menerima konsekuensinya. Yaitu bahasanya para sahabat meletakkan dalam mushaf sesuatu yang sebenarnya bukan firman Allah. Loh, lalu kenapa ditaruh? Ini jelas di mushaf sahabat ada bismillah. Untuk Al-Fatihah, untuk surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan yang lain. Mereka katakan, ala sabili tabarok. Nah, ini ngelaburkah nama Allah. Nah, bukan karena itu bagian dari firman Allah. Dan diceritakan dari sejumlah ulama Hanabila, ini sebagai salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan boleh jadi sebagian orang meyakini kalau ini madhabnya Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua. Waqala ta'ifatun, dan sejumlah kelompok, sekelompok ulama di antaranya Imam Syafi'i mengatakan. Apa yang dicatat oleh sahabat, tidaklah para sahabat mencatat basmalah di mushaf dengan menggunakan pena mushaf. Padahal mushaf dibersihkan dari segala sesuatu bukan Al-Quran. Illa kecuali menunjukkan bahasanya hiya basmalah bagian dari surat. Ma'a adillatin ukhra ditambah dalil-dalil yang lain. Maka pendapat yang kedua Syafi'i dan yang lain. Basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dan dari surat-surat yang lain. Dia bagian dari Al-Fatihah, bagian dari surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat Al-Ma'idah, surat An-Nisa dan yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga, tawassata berupaya untuk menengahi mayoritas ulama fikih yang menekuni hadis semacam Imam Ahmad dan para muhaqqiq, para ulama muhaqqiq peneliti dari kalangan Hanafiyah. Qalu, mereka mengatakan, tercatatnya, tertulisnya basmalah di mushaf taqtadi menunjukkan kalau dia bagian dari Al-Quran. Lil ilmi, karena telah diketahui bahwa mereka para sahabat di dalam menyantumkan dan menulis dalam mushaf sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran. Akan tetapi laik tadi ini tidak mengharuskan bahasanya basmalah bagian dari surat. Namun basmalah itu ayat tersendiri yang diturunkan di awal setiap surat. Sebagaimana ya, kata baha as-sahabatu, sebagaimana para sahabat menulis basmalah sebagai satu baris yang terpisah. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, kanala yu'rafu, ya, dulunya tidaklah diketahui faslu surati, pembeda antara satu surat dengan yang lain, sampai turunlah ayat bismillahirrahmanirrahim. Fa'indaha ula, maka menurut beliau-beliau, Al-Fatihah atau Basmalah adalah bagian ayat dari Al-Quran yang diletakkan di awal setiap surat yang tercatat Basmalah padanya. Dan itu tercatat pada semua surat kecuali surat At-Taubah. Namun basmalah bukanlah bagian dari surat-surat tersebut. Dia bukan bagian dari surat Al-Baqarah, bukan ayat pertama Ali Imran dan seterusnya. Inilah yang mansus, ada teksnya dari Imam Ahmad di sejumlah tempat. Dan tidak dijumpai dari Imam Ahmad kutipan yang sharih menyelisih hal ini. Dan ini pendapat Abdullah bin Mubarak dan yang lain. Dan ini adalah pendapat yang paling pertengahan sekaligus pendapat yang paling adil. Ini permasalahan apakah basmalah itu bagian dari Al-Quran ataukah bukan. Kemudian yang kedua, tentang permasalahan membacanya. Maka tentang masalah apakah itu bagian dari Al-Quran ataukah tidak, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah pendapat yang ketiga. Dia adalah ayat Al-Quran yang independen. Bukan bagian dari manapun, bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Adapun dalam perkara membacanya dalam sholat, maka ada tiga pendapat. Ta'ifatan, sekelompok ulama tidak membaca basmalah, baik suaranya lirih ataupun keras. Ini dalilnya, ini adalah pendapat Imam Malik dan Auza'i. Dan yang kedua, sejumlah ulama membaca basmalah secara keras. Sebagaimana pendapat atau murid-murid Ibnu Jureid. Dari kalangan Imam Mazhab, dan ini adalah pendapat Ali Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga, yang pertengahan, yang merupakan mayoritas ulama, para ulama fikih yang menekuni hadis, ditambah para ulama ahlu ra'i. Mereka membaca Al-Fatihah secara lirih. Mereka membaca basmalah secara lirih. Sebagaimana dinukil dari jamahir sahabat. Ma'at ditambah bahasanya Imam Ahmad menggunakan apa yang diriatkan dari sahabat dalam masalah ini. Meskipun demikian, namun dianjurkan untuk menjaharkan basmalah lima maslahatin rajihah, ketika ada maslahat yang lebih besar daripada maslahat mensirkan basmalah. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad Nasa menegaskan bahasanya siapa yang salat di Madinah, maka adalah dia menjaharkan basmalah. Maka ada fatwa Imam Ahmad, siapa yang salat di Al-Madinah, maka adalah dia menjaharkan basmalah. Nah, kenapa Imam Ahmad demikian? Maka ada dua penjelasan. Apa maksud Imam Ahmad dengan fatwa ini? Yang pertama, faqala ba'du ashabihi, sebagian Hanabilah mengatakan, karena penduduk Madinah mereka mengingkari orang yang tidak menjaharkan basmalah. Sehingga yustahab, dianjurkan bagi seseorang untuk punya keinginan menarik simpati hati masyarakat dengan meninggalkan hal-hal yang mustahab. Karena maslahat di balik menarik hati fitni untuk agama lebih besar daripada maslahat melakukan semisal itu. Contoh pembandingnya, sebagaimana Nabi meninggalkan mengubah pembangunan Ka'bah agar sesuai dengan pondasi Ibrahim. Nabi biarkan tidak diganti, karena dengan mempertahankan model Ka'bah yang ada saat ini bisa menarik simpati hati. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Utsman yang sholat secara tamam tidak qasar saat safar di Mina. Namun uniknya Ibnu Mas'ud kemudian sholat di belakang Utsman mutimman, dalam keadaan sholatnya tamam tidak qasar. Ketika dikonfirmasi, jawaban Ibnu Mas'ud, ala khilafu syahun. Karena perselisihan itu satu hal yang jelek. Ini tafsiran yang pertama. Untuk memaknai fatwa Imam Ahmad, siapa yang sholat di Madinah, tidaklah dia menjaharkan basmalah. Kata Ibnu Taimiyah, penjelasan ini meskipun karena wajahan hasanah, penjelasan yang bagus. Namun bukan itu yang menjadi maksud Imam Ahmad. Namun fal maksud, maka maksud Imam Ahmad karena penduduk Madinah tidak membaca basmalah. Tidak baca basmalah sehingga tidak menjaharkannya. Kenapa? Karena mereka mengikuti Imam Malik. Di mana Imam Malik mengatakan orang tidak perlu membaca basmalah sirran wala jahra. Maka Imam Ahmad punya fatwa, siapa yang sholat di Madinah hendaklah dia menjaharkan basmalah. Ini bukan karena dalam rangka takliful qulub, namun dalam rangka mengajari sholat yang benar itu ada ta'awudnya. Sholat yang benar itu ada basmalahnya. Maka tujuannya bukan takliful qulub, namun tujuannya adalah pengajaran. Itu taujih, penjelasan yang lebih tepat untuk perkataan Imam Ahmad, siapa yang salat di Madinah, maka adalah dia membaca basmalah dengan jahar. Fal maksud, maka maksud Imam Ahmad yang benar, penduduk Madinah, mereka tidak membaca basmalah dengan jahar. Membaca basmalah. Maka ada seorang membaca dengan jahar untuk menjelaskan bahasanya membaca basmalah satu hal yang dianjurkan. Sebagaimana Ibnu Abbas menjaharkan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah kepada jenazah saat mensalati jenazah. Sebagaimana Ibnu Abbas menjaharkan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah ketika salat jenazah. Waqal Ibnu Abbas mengatakan, supaya kalian tahu kalau ini dituntunkan. Sebagaimana Umar menjaharkan istiftah lebih dari sekali, yaitu istiftah subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka, yang telah kita baca di pertemuan pagi kemarin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan membaca ayat setelah Al-Fatihah ahyanan kadang-kadang di dua sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Walidhalika, oleh karena itu, dinukil dari mayoritas orang atau ulama atau rawi yang meriwayatkan walihada nukila an aksari man ruwiya. Ruwiya anhu al-jahru biha minas sahabati al-makhafatatu. Maka dinukil dari mayoritas orang, yaitu sahabat, yang diriwayatkan darinya kalau beliau menjaharkan basmalah, diriwayatkan dari beliau-beliau juga al-makhafatatu, suara lirih. Maka untuk riwayat dari sahabat, ada sejumlah sahabat. Diriwayatkan beliau membacanya dengan jahar. Sebaliknya, riwayat yang lain dari mereka orang-orang yang sama, ini membacanya dengan suara yang lirih. Sehingga kesimpulannya, seakan-akan mereka para sahabat mengkeraskannya li'idhar untuk memberitahu bahasanya mereka membaca basmalah. Sebagaimana sebagian mereka menjaharkan isti'adah aidan juga. Kemudian, wal iktidalu, dan sikap proporsional adalah beramal dalam segala sesuatu adalah mengamalkan riwayat dalam semua bentuknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan basmalah daiman terus-menerus adalah mumtani'un qat'an, 100% tidak mungkin. Kenapa? Karena mayoritas para sahabat lam yang qulu dzalika, tidak menukil hal tersebut, dan mereka pun tidak melakukannya. Namun valid dari sejumlah dari mereka nafyuhu, pengingkarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'arid dzalika, dan itu tidaklah melawannya khobarun sabitun, satu hadis yang valid, ila kecuali dia dalil yang muhtamil, yang punya banyak kemungkinan. Wa kaunul jahri biha la yusra bihalin, maka kondisi atau status bahasanya menjaharkan basmalah tidaklah dituntunkan sama sekali, ma'a padahal annahu qad sabata telah valid dari sejumlah sahabat. Valid dari sejumlah sahabat kalau beliau menjaharkannya. Dan menisbatkan kepada sahabat kalau mereka melakukan satu hal yang makruh. Dan menyetujuinya. Ma'an al-jahr padahal jahar dalam sholat yang liri itu yusra dituntunkan li'aridin karena faktor tertentu. Ya, maka di sini ada ungkapan yang menarik tentang tentang menyikapi perselisihan. Dia mengatakan tadi wal i'tidalu fi kulli syai' istimalul athar ala wajihiha. Yang namanya sikap proporsional itu adalah dalam segala sesuatu itu adalah mengamalkan dalil sebagaimana mestinya. Maka siapa yang mengamalkan dalil maka dia akan jadi orang yang i'tidal. Orang yang proporsional. Orang yang moderat. Ini semua dalil diamalkan. Karena moderat itu satu hal yang melekat pada Islam itu sendiri. Ini satu hal yang melekat pada Islam itu sendiri. Satu hal yang melekat pada ajaran Nabi SAW itu sendiri. Moderat bukan kemudian unsur tambahan yang asing di luar Islam. Kemudian perlu didatangkan. Supaya orang itu jadi moderat. Supaya orang itu jadi i'tidal. Supaya orang itu jadi wasatiyah. Punya sikap tengah. Tidak demikian. Namun wasatiyah, namun i'tidal itu melekat pada Islam itu sendiri. Siapa yang mengamalkan semua yang diajarkan oleh Islam, maka dia akan jadi rajulun mu'tadilun. Maka dia akan jadi orang yang punya sikap pertengahan. Karena al-i'tidal fi kulli syai' istikmalul athar ala wajihiha. Ya, maka tadi disampaikan bahasa Nabi menjaharkan basmalah terus menerus satu hal yang tidak benar. Bahkan sejumlah sahabat menegaskan kalau Nabi tidak pernah menjaharkan basmalah. Dan keterangan sahabat ini tidaklah berlawanan dengan satupun hadis yang sahih. Seandainya berlawanan maka dia adalah hadis yang muhtamil yang punya sejumlah kemungkinan. Ya, maka kesimpulannya al-jahar, bahasanya jahar dalam sholat yang lirih, itu dituntunkan li'aridin karena faktor tertentu. Kemudian, memakruhkan membaca basmalah. Padahal membaca basmalah terdapat riwayat yang valid dari sahabat. Sebagiannya marfu pada Nabi. Ditambah para sahabat menuliskan basmalah di mushaf. Wa'ana dan basmalah itu turun bersama surat. Maka mengatakan baca basmalah itu makruh fihi ma fihi. Satu hal yang bermasalah. Ma'ana pada basmalah. Idza quri'at jika dibaca di awal. Suratnya Sulaiman, maka membaca basmalah di awal kitabullah, satu hal yang sangat-sangat cocok. Famutaba'atul athar, maka mengikuti riwayat, dalam masalahnya adalah sikap i'tidal, itulah pertengahan, itulah sikap tengah, ya wa alladhi wa afdalul umur, yang merupakan perkara yang terbaik. Ya, maka di sini sanggahan dari Ibnu Taimiyah tentang orang yang memakruhkan membaca basmalah. Ya, maka memakruhkan membaca basmalah itu fihi ma fihi, satu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena terdapat banyak riwayat dari sahabat yang sebagiannya marfu yang menunjukkan kalau membaca basmalah ditambah sahabat mencantumkannya, sepakat sahabat untuk mencantumkannya di mushaf. Kemudian beliau pakai iktibar yang bagus sekali. Dan mengatakan suratnya Sulaiman, awal suratnya ada basmalah. Maka surat Sulaiman itu ada basmalah di awalnya. Maka kitabullah kemudian dibuka dengan basmalah, satu hal yang pas. Kemudian beliau kembali menegaskan definisi iktidal. Sikap proporsional itu adalah dengan mutaba'atul athar. Dalam dengan mengikuti dalil, melaksanakan dalil. Orang itu akan jadi orang yang mu'tadil, orang yang proporsional. Nah itu dua hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang basmalah. Yang pertama dia bagian dari Al-Quran ataukah bukan. Kemudian yang kedua, gimanakah cara membacanya. Maka intinya dibaca dengan suara yang lirih. Dan seandainya perlu dijaharkan, maka boleh dijaharkan karena satu maslahat. Apa maslahatnya? Maslahatnya diantaranya adalah ta'liful qulub. Ketika orang itu berada di satu tempat yang tidak boleh tidak harus basmalah. Maka kita pendatang baru, maka kita mengambil simpati dengan tetap dengan menjaharkan basmalah. Dan di antara kebutuhannya adalah untuk ngajari. Jika kita adalah orang yang bisa terpandang sebagai orang yang berilmu, mengajari. Kalau basmalah itu tetap dibaca. Tsumma miqdar, kemudian kadar salat. Maka dalam masalah ini para fuqahaul hadis yakhtar memilih salatnya Nabi. Yang Nabi mengerjakannya ghaliban paling sering. Itulah salat yang proporsional, yang mutaqaribah, yang berdekatan kadarnya. Yang dibuat ringan berdiri dan duduknya. Dan dibuat panjang rukuk dan sujudnya. Dan dibuat sama antara rukuk dengan sujud. Dan iktidal di antara keduanya. Sebagaimana valid hal itu dari Nabi SAW. Ma'a padahal Nabi itu bacaan Nabi saat sholat subuh. Itu dalam satu rakaat 60 sampai 100 ayat. Ya, kalau 60 sampai 100 ayat ya semacam surat Yasin 83 ayat. Ya, itu satu rakaat. Kama sabata sebagaimana wa fil asri dan di salat asar dan salat isya Nabi membaca separuhnya yaitu 30 ayat. Ma'abada annau qad yukhafif, terkadang Nabi mempercepat salat ini li'aridin karena satu fakta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku masuk dalam salat dan aku ingin memanjangkan salat. Lantas aku mendengar tangisan seorang bayi laki-laki, maka aku percepat lima alamukan aku tahu min wajid ummihi bihi, perasaan ibunya dengan anaknya. Maka ini menunjukkan di masa Nabi perempuan pergi ke masjid. Di masa Nabi diperbolehkan bawa anak-anak ke masjid. Oleh karena itu Nabi mau ketika sholat Nabi mau panjangkan, dengar suara anak menangis, maka Nabi percepat. Sebagaimana terkadang Nabi memanjangkan, melamakan. Ala dzalika, lebih dari itu li'aridin karena satu faktor. Saat sholat asar dan isya. Sebagaimana Nabi membaca dalam sholat maghrib tulayyain. Itulah surat Al-A'raf. Nabi pernah baca surat Al-A'raf untuk sholat maghrib. Satu surat Al-A'raf dibagi dua rakaat. Ya, maka di sini disampaikan tentang gambaran deskripsi tentang kadar bacaan Nabi. Kalau salat subuh 60 sampai 100 ayat. Kalau salat duhur dan isya, maka Nabi baca separuhnya, 30 ayat. Salat asar separuhnya duhur, 15 ayat. Wastahabu dan dianjurkan untuk memperlama rakaat pertama dari setiap sholat dibandingkan rakaat kedua. Dan dianjurkan untuk melamakan dua rakaat yang pertama dan tidak terlalu lama di dua rakaat terakhir sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mayoritas para fuqaha hadis juga berpendapat demikian. Dan di antara ulama fikih ada yang tidak menganjurkan memperlama iktidal dari rukuk, demikian juga memperlama sujud. Di antara mereka ada yang berpandangan bahasanya iktidal itu rukun yang ringan. Berdasarkan anggapan bahasanya iktidal dari rukuk itu dituntunkan tabian karena tabi, dumpling saja. Dengan tujuan untuk memberikan jeda. Bukan karena itu satu hal yang dimaksudkan. Di antara mereka ada yang menyamakan lamanya dua rakaat yang pertama. Di antara mereka ada yang menganjurkan supaya imam tidaklah menambahi dalam tasbih rukuk dan sujud lebih dari tiga kali. Ila akwalin ukhar. Dan masih ada pendapat-pendapat yang lain yang mereka katakan. Nah, kemudian poin yang ketiga. Tentang membaca Al-Fatihah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat itu tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini muttafaqun ala sihhatihi muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Dan baca Al-Fatihah itu rukun dalam salat. Saya melupas mengatakan Al-Fatihah itu rukun dalam sholat untuk dua orang. Imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan untuk makmum, maka membaca Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Namun wajib dalam sholat. Dan Hanabilah membedakan antara rukun dengan wajib. Ya, kalau rukun itu ditinggalkan sengaja ataupun lupa, batal. Kalau wajib, itu kalau ditinggalkan secara sengaja, batal. Namun jika ditinggalkan karena lupa, tidak apa-apa. Dan maka, kalau untuk imam dan orang yang salat sendirian, membaca Al-Fatihah, itu rukun. Sedangkan untuk makmum, membaca Al-Fatihah, itu wajib salat. Karena dia wajib sholat, fihaki untuk makmum, maka kewajibannya gugur ketika lupa atau tidak tahu. Ya, di antara sebab lupa, ya, karena perpindahan pendapat. Ya, dulu berpendapat cukup mendengarkan. Ya, makmum itu cukup mendengarkan. Misalnya di sholat jahri, ya. Cukup mendengarkan. Kemudian, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya ilmu, kemudian berubah pendapat mau membaca. Wajib membaca. Nah, karena masih dalam proses perubahan, adaptasi perubahan kebiasaan, maka boleh jadi lupa. Ya, maunya membaca Al-Fatihah, ternyata sudah lewat. Ya, maka ya, saya menumpas mengatakan tidak apa-apa. Karena itu bukan rukun. Untuk makmum itu wajib. Yang gugur kewajibannya ketika lupa atau tidak tahu. Demikian juga yang kedua, jika imam mendahului dia sehingga dia dapatkan imam dalam keadaan rukuk, alias dia menjadi masbuk. Ya, maka kewajiban baca Al-Fatihah itu gugur berdasarkan hadis Abu Bakrah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengqadha rakaatnya. Intaha sekian perkataan beliau. Ibnu Bas juga mengatakan wajib atas makmum membaca Al-Fatihah dalam semua rakaat jika memungkinkan untuk membacanya. Jika memungkinkan untuk membacanya di diamnya imam sebelum imam baca Al-Fatihah atau setelah baca Al-Fatihah, maka itu yang lebih baik. Maka di sini beliau disampaikan letak membaca Al-Fatihah bagi makmum. Ini ketika sholat jahriyah. Menurut pendapat yang mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Maka beliau baca, beliau sampaikan bisa dibaca ketika imam diam. Sebelum baca Al-Fatihah ataukah diam setelah baca Al-Fatihah. Diam sebelum baca Al-Fatihah yaitu saat baca iftitah atau istiftah. Istiftahnya imam panjang, kita ngambil istiftah yang pendek. Allahu Akbar kabira wa subhanallah bukrata wa asila. Setelah itu langsung baca Al-Fatihah. Setelah itu langsung baca Al-Fatihah. Atau ba'daha setelah diam setelah dia membaca Al-Fatihah, maka itu yang lebih baik. Gimana kalau tidak memungkinkan? Fa ilam yatayassar, jika tidak memungkinkan, maka dia boleh baca Al-Fatihah meskipun dalam keadaan imam sedang membaca. Setelah selesai kemudian diam untuk mendengarkan mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian. Maka Nabi katakan, janganlah kalian lakukan kecuali bifahatihatil kitab. Kecuali sekedar membaca Al-Fatihah. Fa'innahu makasunya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Diriatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Maka tidak boleh membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Maka ini jawaban untuk pertanyaan. Sebagian makmum bertanya kalau dia baru saja menyelesaikan hafalan satu surat. Kemudian ternyata ikut sholat dan bacaan imamnya sama persis dengan surat yang sedang dia hafalkan misalnya. Makakah bolehkah mengikutinya? Bolehkah mengikutinya? Dia baru selesai membaca menghafal Al-Buruj, sholat Isya, nah, imamnya juga Al-Buruj. Apalagi suaranya enak, bolehkah mengikuti membaca Al-Buruj bersama imam, mengikuti imam baca Al-Buruj? Jawabannya tidak boleh. Karena Nabi mengatakan, la taf'alu ila bifatihatil kitab. Kalian tidak boleh membaca Al-Fatihah, kalian tidak boleh baca Al-Quran di belakang imam kecuali sekedar surat Al-Fatihah. Yang lainnya wajib diam. Menyimak dan mendengarkan, tidak boleh mengikuti. Tidak boleh ikut komat kamit. Wah, ini Al-Buruj baru saja saya selesai ngapal, imamnya juga pas banget. Murojaah. Sambil murojaah mengikuti Al-Burujnya imam, ini tidak boleh. Ini membaca bareng dengan imam dan Nabi katakan la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Dan maka dibaca saat imam membaca berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, muttafaqun ala sihhati, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit. Akan tapi seandainya makmum meninggalkan baca Al-Fatihah karena lupa atau karena tidak tahu, salatnya sah. Karena baca Al-Fatihah untuk makmum itu wajib salat dan bukan rukun salat. Demikian juga seandainya dia datang imam dalam kondisi rukuk. Atau ingin rukuk saat rukuk, maka dia rukuk bersama imamnya dan gugurlah kewajiban Al-Fatihah dari dirinya. Lima rawal berkaitan dengan berkaitan dalam sahihnya dari Abu Bakar Ats-Tsaqafi, sehingga dia datang ke masjid imam dalam keadaan rukuk, maka beliau rukuk duna safi sebelum sampai saf, kemudian setelah itu masuk ke dalam saf dan dia masuk dah sampai saf sebelum imam berdiri, sebelum imam bangkit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah selesai salat, semoga Allah berikan tambahan semangat bagimu, namun jangan diulangi. Dan Nabi tidak memerintahkannya untuk mengqadha rakaat. Maka ini menunjukkan bahwa dia ma'dzur dimaklumi jika tidak mendapatkan imam saat posisi berdiri yang memungkinkan baginya untuk membaca Al-Fatihah. Wal jahil, dan orang yang jahil, orang yang tidak tahu dan orang yang lupa, itu hukumnya sama secara makna. Lain halnya untuk imam dan orang yang sholat sendirian, maka membaca Al-Fatihah itu rukun untuk keduanya, tidaklah gugur dengan alasan apapun. Dalam rangka mengamalkan 9 hadis yang sahih yang berkenaan tentang hal ini. Wal maksud intinya membaca Al-Fatihah dari yang dilakukan oleh makmum di diam manapun yang ada pada imam itu terwujud. Fi ayyi saktatin, di setiap diam yang terjadi pada imam, baik itu fil Fatihah pada saat Fatihah ataukah kemudian setelahnya ataukah pada surat allati ba'da setelahnya. Dan jika imam ternyata tidak diam, maka wajib atas makmum untuk membaca Al-Fatihah meskipun dalam kondisi imam sedang membaca, menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama. Adapun hadis siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya, maka dia hadis dhaif yang tidak bisa dipakai sebagai hujah menurut para ulama. Dan seandainya itu pun riwayatnya sah, lakanatil fatihah, tentu Al-Fatihah itu dikecualikan mindalika dari hal tersebut. Jam'an bainal ahadis, dalam rangka mengkompromikan sejumlah hadis. Maka ringkasnya faedah penting dari apa yang kita baca, penjelasan Syekh Ibnu Baz merinci membedakan antara imam dan orang yang salat sendirian. Baca Al-Fatihah untuk dia rukun, tidak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan maka salat batal atau rakaatnya batal. Ini tidak ada ampun lupa ataupun tidak tahu. Lain halnya kalau untuk orang yang makmum, maka makmum menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz tetap baca. Ini adalah membaca Al-Fatihah. Dan membacanya hukumnya wajib. Wajib itu gugur kalau lupa. Ini, itu satu hal, gugur kalau lupa. Kemudian kapan membacanya? Kalau ada saktat, diam, maka manfaatkan diam imam ketika itu. Jika tidak ada diam, ya sudah. Tetap membaca Al-Fatihah meskipun imam dalam kondisi sedang membaca. Kemudian kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang hukum membaca di belakang imam. Lil ulama, para ulama dalam ini berselisih pendapat. Wattira pun dan tidak sepakat. Padahal kebutuhan tentang ini satu hal yang bersifat menyeluruh. Dan inti dari pendapat-pendapat yang ada dari tiga pendapat, dua pendapat yang ada itu dua titik yang bertolak belakang dan pendapat yang pertengahan. Maka salah satu dari dua pendapat yang bertolak belakang tidak membaca di belakang imam sama sekali, baik jahriyah ataupun siriyah. Yang kedua, membaca di belakang imam di semua keadaan. Yang ketiga, ini pendapat mayoritas salaf, jika dia mendengar bacaan imam, maka dia diam dan tidak membaca. Dan jika karena dia mendengarkan bacaan imam, itu lebih baik daripada dia sendiri membacanya. Dan jika dia tidak mendengar bacaan imam, maka adalah dia baca untuk dirinya, karena membacanya lebih baik daripada diam. Maka mendengarkan bacaan imam lebih utama daripada membaca, dan membaca lebih baik daripada diam. Inilah pendapat jumhur ulama seperti Malik, Ahmad bin Hanbal dan mayoritas Malikiyah dan Hanabilah. Ini adalah pendapat sejumlah dari Syafi'iyah dan Abu Hanifah. Bahwa dan tepatnya adalah qaul qadimnya Al-Imam Syafi'i dan pendapat Muhammad ibn Al-Hasan. Maka pendapat Ibnu Taimiyah tentang bacaan Al-Fatihah bagi makmum beda dengan pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz. Kalau Ibnu Taimiyah memilih pendapat jumhur, Ya, dan jumhur itu mengatakan kalau imam membaca maka dia maka dengarkan. Kalau imam tidak membaca tidak dengar, listrik mati dan sebagainya, maka membaca Al-Fatihah. Itu ini kata beliau adalah pendapat jumhurus salaf, aktsarus salaf. Ini, maka beliau sampaikan tentang masalah hukum, tentang masalah ini ada tiga pendapat, dua itu bertolak belakang, satu ngambil jalan tengah. Yang pertama adalah tidak baca sama sekali, syariah ataupun jahriyah. Yang kedua, semuanya wajib baca, syariah ataupun jahriyah. Ini, baik salatnya sir ataukah jahar, demikian pendapat al-imam asy-syafi'i. Pendapat jumhur, dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, pertengahan. Kalau salatnya salat jahriyah, maka ikut mendengarkan. Kalau salatnya salat syariah, maka di situ yang ada kewajiban untuk membaca. Itu pendapat Ibnu Taimiyah dan ini berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, demikian juga Ibnu Taimin. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.